Ya, sampai 760 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzubika min akhwali ahli an-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan kepada kita semuanya. Meskipun tidak bisa bertemu langsung, kajian dilaksanakan di Masjid Islamic Center Busairi, tapi alhamdulillah kita bisa melakukannya secara online dan juga harapannya manfaatnya bisa lebih besar nih. Bagi yang nanti tidak bisa mendengar langsung lewat online, insya Allah kita juga sediakan rekaman, harapnya nanti bisa kita upload di sini atau nanti kita linknya kita belikan di sini, nanti bisa di download ini. Alhamdulillah, insya Allah di malam hari ini kita akan membahas salah satu buku kecil, kutip, atau ini bisa dibilang buku kecil. Insya Allah malam hari ini akan kita selesaikan karena cuma 16 halaman. Dan nanti insya Allah akan kita bahas sedikit demi sedikit, pelan-pelan, karena sebagian mungkin belum bahasa Arabnya belum lancar. Insya Allah akan bisa memahami. Utamanya adalah yang berkaitan tentang doa-doa. Yang doa-doa dalamnya nanti bisa disimak dan bisa dibaca. Meskipun yang lain tidak bisa menangkap, tapi insya Allah doa-doa di situ nanti bisa dibaca. Sebelumnya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, para orang soleh, dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Ikhwan fillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian di mana saja berada, mari kita mulai, kita buka kitab kita. Kita baca dulu judulnya, Ashru wasaya lil wiqayati minal waba. Ashru 10, wasaya jamak dari wasiyah, wasiat, 10 wasiat lil wiqayati minal waba, supaya kita ini terjaga, terlindungi dari wabah, dari wabah. Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Tentunya ini sudah sangat masyhur sekali, terkenal di kalangan ahli ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, semoga Allah memberikan ampunan kepada beliau dan kepada kedua orang tua beliau. Buku ini belum lama ditulis, ditulis di sini masih tab'ah al-ula, cetakan pertama. Berarti ini kan baru keluar dan tercatat di sini tahunnya tahun 2020. Nih, 2020 berarti kan baru saja. Ini kan di awal-awal tahun 2020 dan ini ngepasi pas momen ini ya, ada wabah corona ini. Nih, beliau tulis ya. Tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Nih, buku ini diupload di website alukah.net. Nih, di www.alukah.net bisa di-download langsung dari internet. Meskipun ini juga secara resmi diterbitkan oleh Maktabah atau Maktab Itqan Litahqiq wa Dirasat Al-Ilmiyah. Ya, di sini ada cantumkan, di sini ada emailnya. Mungkin bagi siapa yang pengen menerjemahkan bisa langsung ke email itu minta izin. Nih, ada nomor teleponnya juga. Itu kalau nanti dikomersilkan. Nih. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi seperti ini enggak apa-apa kita baca. Karena sudah di upload di Alukah, berarti sudah mendapat izin. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimah, dimulai dari muqaddimah, pembukaan terlebih dahulu. Alhamdulillahi yujibul muttarra idza da'ah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yujib, ajaba, yujibu, itu apa, mengabulkan doa. Al-muttar itu orang yang sedang dalam kesulitan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan, yang sedang dalam kesulitan ketika berdoa kepadanya. Wa yughifu al-malhuf al-malhufa idza nada. Al-malhuf itu artinya adalah orang yang sedih. Memberikan pertolongan kepada orang yang sedih. Idza nada, ini ketika menyerunya. Ya, menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakshifu as-su, menyingkap, mengangkat keburukan. Wa yufarriju al-qurubat. Yufarriju al-qurubat. Yufarrij ini mengurai apa, melapangkan. Al-qurubat. Al-qurubat ini dari mana al-qurbah, kesedihan, penderitaan, kesusahan, disebut dengan qurubat. Maka disebutkan di sini jamak al-qurubat, segala bentuk kesedihan, penderitaan, kesusahan. La tahyal qulubu illa bi dzikrihi, di mana hati-hati bukan semua hati itu tidak akan hidup kecuali dengan mengingatnya, itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaqau amrun illa bi idznihi, dan suatu perkara itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yutakhallasu min makruhin illa bi rahmatihi. Segala sesuatu yang tidak kita sukai, yang disukai, yang tidak disukai, itu tidak akan selesai kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuhfadu syai'un illa bi kala'atihi. Dan sesuatu itu tidak dijaga, terjaga kecuali dengan penjagaannya dan perlindungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yudraku ma'mulun illa bitaysirihi, dan tidak pula bisa didapat ma'mul dari kata amal, yang diharapkan, sesuatu yang diharapkan itu tidak bisa tercapai kecuali atas atau kecuali ada kemudahan, permudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yunalu sa'adatun illa bita'atihi, dan kebahagiaan itu tidak didapat, tidak dicapai kecuali dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang hakiki ini hanya bisa dicapai dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelapangan hidup ini dapatkan dengan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, sempitnya hidup, kesengsaraan hidup itu dapatkan dengan bermaksiat kepada Allah dan jauh dari manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Rabbul alamin, pemilik alam semesta. Rabb alam semesta, pemilik alam semesta. Ilahul awwalin wal akhirin, ilah, Tuhan sesembahan yang awal maupun yang akhir, dahulu maupun yang akan datang. Qayyumus samawat wal ardhin. Qayyum adalah zat yang Maha selalu mengurus, ya, mengurus. Qayyum as-samawat, as-samawat ini jamak dari langit. Karena langit memang ada banyak lapis, ada 7 lapis. Wal ardhin, begitu juga dengan bumi, dengan beberapa lapisnya, dengan 7 lapisnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Al-mab'utsu bil kitabil mubin, yang diutus dengan membawa kitab al-mubin, yang jelas, yang terang, di Al-Qur'anul Karim. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sallallahu wasallam alaihi, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan selalu tercurahkan kepadanya. Wa ala alihi, begitu juga dengan keluarganya, keluarga beliau, wa sahbihi, para sahabat-sahabatnya, ajma'in, semua sahabat-sahabatnya, amma ba'd. Fahadihi wasaya nafi'atun, ini adalah wasiat-wasiat yang bermanfaat. Udhakiru biha bimunasabati makhawifin nasi fi hadhil ayyam. Yang saya sebutkan, yang saya utarakan, yang saat ini sesuai dengan keadaan manusia. Nah, makhawif ini dari ketakutan manusia pada hari ini, kekhawatiran manusia pada hari ini, di hari-hari ini, minal waba, dari suatu wabah, al-musamma kuruna, yang disebut dengan corona, ini karena sudah menjadi wabah, ini menjadi pandemi, maka bisa disebut juga dengan wabah, meskipun wabah itu tidak sama dengan taun. Taun itu lebih khusus dari wabah, maka setiap taun itu disebut dengan wabah, dan tidak setiap wabah itu disebut dengan taun. Yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dahulu adalah taun, dan itu lebih khusus. Jadi taun itu penyakit khusus. Meskipun wabah itu sudah meluas, juga bisa dihukumi sebagai taun. Nas'alullah azza wa jalla an yarfa' 'anna wa 'anil muslimin aynama kanu kulla dharrin wa bala'in. Kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera mengangkat wabah ini dari kita dan juga dari kaum muslimin di mana saja berada, segala bentuk apa itu mara bahaya, semua macam bala itu semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakshifa 'anna asyiddah, kemudian menyingkap asyiddah wal la'wa. Asyiddah ini ya kesusahan, al-la'wa itu masyaqqah, al-la'wa itu artinya masyaqqah atau jahdun, kesusahan, kesulitan hidup. Kemudian juga apalah mungkin malapetaka. Wa yahfadzana ajma'in bima yahfadzu bihi 'ibadahu shalihin, dan supaya menjaga kita semuanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya yang saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan hal itu. Kemudian kita masuk kepada nasihat yang pertama. Ma yuqalu qabla nuzulil bala. Apa yang diucapkan sebelum turunnya al-bala. Sebelum tertimpa suatu musibah atau bala. وعن عثمان أو عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي رواه أبو داود وغيره. Hadis ini atau doa ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim, ini doa yang sering kita ulang-ulang di pagi dan di sore hari. Bismillah di sini adalah bermakna bismillah itu iltaja'a atau altaji'u bismillah, berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yadurru ma'asmihi, yang tidak apa namanya ya dzurru itu memberikan dampak bahaya. Jadi ketika kita menyebut atau berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu la yadzurru ma asmihi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa menimpakan bahaya. Jadi dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, dengan meyakini, dengan penuh keyakinan wa imanan, dan dengan penuh keimanan, syai'un fil ardi wala fis sama', baik apa saja itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, itu tidak bisa memberikan bahaya. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha as-sami'. As-sami' itu maha mendengar. Mendengarkan apa? Mendengarkan aqwalul 'ibad, mendengarkan perkataan hamba-hambanya. Al-'alim, maha mengetahui. Maha mengetahui apa? 'Alimun bi af'alihi, mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Mendengar perkataan hamba-hambanya, alim, mengetahui perbuatan hamba-hambanya yang saat itu seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala bentuk wasilah nih untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jadi dengan kita minta perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa memberikan bahaya itu dengan kita menyebut namanya itu syai'un fil ardi wala fis sama'i, sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tsalatsa marrat, siapa yang mengucapkan doa ini tiga kali lam yusib lam tusibhu faj'atu bala'in, dia tidak akan tertimpa faj'atu bala'in. Apa yang dimaksud dengan faj'atu bala'in? Faj'atu bala'in adalah bala'un ya'ti baghtatan bila sabab. Yang disebut dengan itu adalah bala atau musibah yang datang ujuk-ujuk itu datang tiba-tiba tanpa ada sebab. Maka siapa yang membaca doa ini maka tidak akan tertimpa musibah yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba datang tanpa sebab. Hatta yusbiha, sampai pagi hari. Wa man qalaha hina yusbihu, dan siapa yang mengucapkannya di pagi hari, tsalatsa marratin, tiga kali, lam tusibhu faj'atu bala'in, dia tidak akan tertimpa musibah yang tiba-tiba itu atau bala atau musibah yang datang dengan tiba-tiba. Hatta yumsi, sampai sore hari. Pagi dan sore hari tentunya ini ada batasan dari para ulama nih, dan termasuk zikir pagi dan petang. Ya, pagi itu kapan? Pagi dimulai dari terbitnya matahari, masih terbitnya fajar, Fania. Jadi mungkin dibaca setelah subuh nih. Kemudian sore kapan? Sore itu ada perbedaan di kalangan ulama. Sore ini bisa jadi waktu zawal. Nih, waktu zawal itu setelah dibaca nanti setelah zuhur atau setelah asar. Nih, tapi kalau melihat dari beberapa riwayat, ya lebih tepatnya adalah waktunya setelah asar. Itu waktu awalnya. Dimulai dari waktu tadi setelah subuh dan setelah asar. Kemudian batas akhirnya sampai kapan? Nih. Kalau di pagi hari maka batas akhirnya adalah waktu duha, ya minimal itu sebelum azan duhur itu sudah membaca, sebelum azan duhur. Kemudian kalau di sore hari berarti di petang, dikir petangnya itu adalah maksimal sampai kapan? Maksimal sampai sepertiga malam. Ini disebut dengan dikir pagi dan petang, di pagi dan di sore hari. Ya, maka doa-doa di pagi dan petang itu dibaca di waktu-waktu itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan wa ghairuhu, dan selainnya. Ini hadis sahih. Yang kedua, wasiat yang kedua, al-iktharu min qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi memperbanyak apa namanya doa atau ini ucapan zikir ini dulu diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebenarnya melihat dari maknanya, doa ini adalah pengakuan dari seseorang tentang kelemahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang tertimpa musibah, tertimpa wabah, tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling tepat itu adalah, yang utama itu adalah merendah. Merendah. Sebelum seseorang itu mengambil wasilah sana sini yang seolah-olah nanti akan melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan kecanggihannya, kecanggihan teknologi atau dalam bidang medis atau yang lain, maka yang pertama bagi seorang yang beriman ini adalah mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahan. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam surat Al-Anbiya ayat 100 ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru 'alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Astagfirullahaladzim. Al-Anbiya ayat 88. Mari kita baca dulu artinya. Wadhannuni. Wadhannuni di sini adalah Nabi Yunus alaihi salam. Dan ingatlah kisah Dhunun atau Nabi Yunus alaihi salam, yakni ketika beliau pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan. Tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Inni kuntu minal zalimin. Ini Nabi Yunus alaihi salam ini mengakui kesalahan, mengakui kelemahan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Inni kuntu minal zalimin. Kemudian fastajaba lahu, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukanya. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin wa najainahum minal gham, kami selamatkan dia dari duka, al-gham, gelisah duka. Kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini Al-Anbiya ayat 88. Apa penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullah? Qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi, disimak. Masih di halaman ke-7. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya berkata, jadi tentang firman Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ai idza kanu fi syada'idi wa da'awna munibina ilaina. Ya, yakni ketika mereka dalam kesusahan, kesempitan. Dalam kesusahan, dalam kesempitan. Wa da'awna munibin. Kemudian mereka itu berdoa kepada kami, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, munibina, dalam keadaan munib. Munib itu kembali bertaubat, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, munibina ilaina. Jadi beliau dalam tafsirkan ayat wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian kami selamat orang beriman itu adalah idza kanu fi syada. Jadi ketika mereka dalam keadaan, jadi kesusahan, kesempitan. Wa da'awna munibina ilaina, dan mereka berdoa kepada kami munibin, dalam keadaan taubat. Walasi yama idza da'u bihadza du'a fi halil bala, atau beliau dilanjutkan, apalagi lebih-lebih kalau mereka itu berdoa dengan doa ini dalam keadaan atau fi halil bala, ketika sedang ada bala, musibah. Ketika dalam sempit, itu wa kadzalika nunjil mu'minin. Nih, apalagi ini ke dalam keadaan tertimpa musibah. Ini kata wala siyama, apalagi apatah lagi idza da'u bihadza du'a, kalau mereka itu berdoa dengan doa ini fi halil bala, ketika apa? Ketika ada bala, musibah. Nih, maka lebih lagi wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Tsumma awrada haditsan 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala da'watu dhinnuni idza da'a biha wa huwa fi batni al-hut. Ya, doa yang diucapkan oleh Dhunnun, Nabi Yunus alaihi salam, ketika dalam perut ikan hut. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lam yad'u biha rajulun, kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang melantunkan doa itu. Fi syai'in, untuk sesuatu. Qattun illa stajaballahu lahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menerima, mengijabahi doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini bisa kita praktekkan, kita doakan, kita ucapkan ketika dalam keadaan kita kesusahan, kesempitan. Kemudian apalagi dalam ada ketika ada bala, ketika ada wabah. Jadi korelasinya hadis ini dengan pembahasan kita yang kedua ini adalah apa? Ya, dalam situasi seperti ini ya lebih lebih kita memperbanyak doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tujuannya juga supaya tidak ada kesombongan sedikit pun. Jadi keluar rumah tidak ada rasa sombong sedikit pun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, yang mana itu akan merusak segala. Akhrajahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fil fawaid. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid sudah menyebutkan, "Fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid." ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة الذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. Ini beliau membahas tentang urgensi tauhid. Jadi segala bentuk kesulitan, kesusahan di dunia ini ya, tidak bisa dihilangkan, itu melebihi tauhid. Jadi paling mujarab yang bisa menghilangkan syada'id, segala bentuk kesusahan di dunia ini adalah tauhid. Jadi obat, jadi obat ini okay, yang paling besar itu adalah tauhid ini untuk menghilangkan segala bentuk asyadaid, segala bentuk kesusahan, kesulitan di muka bumi di dunia ini. Fama dufi'at syada'idud dunya bimitsli tauhid. Tidak ada yang bisa menolak segala bentuk kesusahan di muka bumi ini yang sama dengan tauhid, menyerupai tauhid. Walidzalika kana du'aul karbi bitauhid. Oleh karena itu doa ketika dalam al-karb, dalam kesedihan, dalam penderitaan, dalam kesusahan itu dibarengi dengan tauhid, disertakan di situ dengan doa tauhid. Jadi Nabi Yunus alaihi salam dalam keadaan sempit, susah, beliau mengucapkan la ilaha illa anta. La ilaha illa anta sebelum menyebut yang lain. Wa da'watu dhinnun allati ma da'a biha makrubun. Ini juga doanya dhinnun atau dhunnun Nabi Yunus alaihi salam, allati ma da'a biha makrubun, yang tidak dilontarkan oleh orang yang sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, illa farajallahu karbah, melainkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti itu akan mengurai kesusahannya. Ini bitauhid, ini dengan tauhid. Ini urgensi dari tauhid, tauhid atau pentingnya tauhid dalam kehidupan. Fala yulqi fil qurabil 'idhami illa syirk. Dan tidak ada yang melemparkan ke dalam penderitaan yang besar kecuali syirik. Ini sebaliknya, kebalikan dari tauhid, kesyirikan. Kesyirikan ini bukan kita maknai dalam arti yang sempit nih. Jadi sama dengan tauhid tadi, tidak kita maknai dengan arti yang sempit. Tauhid itu berarti ilmu yang membahas tentang ya, dalam buku-buku itu. Jadi tauhid ini adalah hubungan seorang dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Maka tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, nih, mencakup semuanya. Kemudian kesyirikan di sini juga bukan kesyirikan yang diartikan dalam makna yang sempit, nah, menyembah patung atau menyembah batu, menyembah ya atau sajen dan yang lainnya, bukan hanya itu. Nih. Segala bentuk kesyirikan, nih, kesyirikan dalam hal apapun. Nih, maka falayulqi fil qurabil 'idham, tidak ada yang bisa melemparkan seseorang, menjerumuskan seseorang kepada penderitaan yang besar kecuali kesyirikan. Wala yunji biha illa tauhid, dan tidak ada menyelamatkan darinya kecuali tauhid. Fahuwa mafza wal khaliqah wa malja'uha wa hisnuha wa ghiyathuha wa billahi taufiq. Ya, maka tauhid itulah yang menjadi harapan semua makhluk, ya, solusi bagi semua makhluk, menjadi sandaran bagi semua makhluk, malja', tempat berlindung, hisnun itu sebagai benteng bagi semua makhluk, wa ghiyathuha yang memberikan pertolongan, yang menopang semua makhluk, wa bittawabilahi taufik, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, memberikan hidayah taufik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-ta'awudzu min jahdil bala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahdul bala. Ya, apa itu jahdul bala? Jahdul bala adalah segala sesuatu yang menimpa seseorang. Ya, itu segala sesuatu yang menimpa seseorang, bala itu berupa kesusahan atau masyaqqah, kesempitan. Itu disebut dengan jahdul bala. Jahdu ya, bukan juhdu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung. Nah, perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah nih. Rasulullah saja. Ini makhluk atau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berlindung. Berlindung dari jahdul bala. Segala sesuatu yang menimpa manusia. Itu yang dari kesusahan apapun disebut dengan jahdul bala. Wa darkis syaqa. Darkis syaqa ini adalah tadi kata darku, daroka itu diartikan dengan apa nggih? Al-wusulu ilal halak. Itu darkis syaqa. Sampai kepada kehancuran. Seorang kepada kehancuran. Ini lawan dari kata as-sa'adah. Syaqa kesengsaraan. Ini lawan dari kata kebahagiaan. Jadi berlindung dari jahdul bala, kemudian dari sesuatu, segala sesuatu yang menghantarkan kepada kehancuran dan kesengsaraan. Wasu'il qadha. Su'il qadha. Ini adalah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang dianggap oleh manusia itu mungkin kurang kurang enak dalam hidupnya, atau membuat seseorang itu sedih, atau menjerumuskannya ke dalam sesuatu yang dia tidak suka, menghantarkan ke sesuatu yang tidak suka, yang tidak disukai. Memang dalam Islam kita tidak boleh ini menolak takdir nih, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang baik, ada yang buruk. Ketika seseorang mendapatkan takdir yang buruk, dia takdir yang baik, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Dia merasa tenang hidupnya, nyaman, enak gitu nggih. Tapi ketika mendapatkan takdir yang tidak baik, ya, itu kan merasa sedih, kemudian enggak suka dan kurang ini nggih. Makanya kita berlindung sebelum itu terjadi. Wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Syamatatil a'da ini adalah kegembiraan, kegembiraan musuh-musuh kita atas musibah yang menimpa kita. Ini syamadatul a'da. A'da itu dalam jamak dari aduun, musuh. Orang bergembira ketika susah, senang-senang, bahagia, bangga, gembira ketika kita dalam keadaan susah. Maka kita berlindung dari itu. Itulah beberapa hal, empat hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ta'awwadhu billahi min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i, rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'awwadhu, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala min jahdil bala', dari segala sesuatu yang menimpa, musibah yang menimpa seseorang. Masyaqqah wa syiddah itu artinya al-bala, jahdil bala, masyaqqah wa syiddah yang menimpa seseorang. Wa darkis syaqa, tadi sudah kita sebutkan, wa darkis syaqa ya, mayusiru ilal halak, yang menghadirkan kepada kehancuran, kepada kesengsaraan, lawan dari kebahagiaan. Wa su'il qadha, dan qadha, ketentuan yang tidak baik. Artinya bukan kita ini menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak baik, ya, tidak boleh. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang tidak baik ini karena hikmah, tapi kita boleh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai keburukan kemungkinan yang akan menimpa kita. Su'il qadha. Kaitannya di sini apa? Ya, dengan musibah ini adalah kita berlindung kepada Allah min su'il qadha. Ya, maka min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamadatil a'da, ini bisa juga kita tambahkan dalam koleksi doa kita. Ini baik di pagi hari atau di sore hari. Ta'awwadhu Allahumma dari, ya, berarti yang dibaca adalah, kalau di sini ta'awwadhu berarti a'udzu bika gitu, a'udzu bika Allahumma, ini a'udzu bika gitu. A'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Jadi jangan dibaca seperti di hadis ini, karena Rasulullah ya ta'awwadhu, ini kan lafadznya lafadz khabar. Lafadz khabar itu kan bukan insya. Kalau doa itu kan lafadznya insya dalam bahasa Arab, dalam balaghah itu. Ini kan khabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu meminta atau meminta perlindungan dari ini. Kita enggak baca seperti itu, tapi kita pakai harapan. Nih, atau insya dalam bahasa Arab itu. kita memohon kepada Allah, a'udzu billahi min jahdil bala, atau satu-satu a'udzu billahi min darkis syaqa, a'udzu billahi min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da, seperti itu. Nah, bisa ditandai atau bisa dicatat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Yang keempat, al-muhafadzah ala du'a'il khuruji minal manzil. Selalu menjaga, selalu berdoa ketika keluar dari rumah. Ini pesan beliau. Ya, kaitannya dari dengan bab ini apa? Ya, karena orang itu tidak tahu apa yang menimpa nanti di luar. Nih, apalagi kalau kaitannya dengan musibah yang menimpa kita ini kan tidak terlihat siapa yang sudah kena, siapa yang belum kena, siapa yang bakal kena tidak tahu. Yang sudah positif juga tidak tahu. Maka al-muhafadzah selalu menjaga diri atau selalu menjaga doa ketika keluar dari rumah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa uqita fatatanahha lahu ash-shaytanu fayaqulu lahu shaytanun akhar kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya wa huwa Abu Daud. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian keluar dari rumah, ini kalau sudah keluar meninggalkan rumah, maka mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan apa? Bismillah. Berarti ini kalau bismillah di sini isti'anah dengan Allah. Bismillah akhruj. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, aku keluar. Bismillah akhruj. Bismillah aku keluar. Tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkal ini bertawakal. Aku telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Fawattu jami'a umuri ilaihi. Ya, aku pasrahkan semua urusanku, perkaraku kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dan mengucapkan doa itu bismillah. Ya, dengan menyebut nama Allah aku keluar rumah dan aku pasrahkan semua urusanku nanti dijamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama kita itu dalam hal tawakal ini kepada Allah itu tidak menggantungkan kekuatan sekecil apapun, kekuatan sekecil apapun kepada diri sendiri. Ya, maka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain dalam suatu doa. Ini juga doa untuk pagi petang juga, itu di pagi atau di sore hari. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika aslih li sya'ni kullah. Nah, jadi segala urusanku ini perbaikilah ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan jangan engkau gantungkan kepadaku, nih, urusanku ini hanya digantungkan kepadaku. Tarfata'in meskipun hanya sekejap. Maka para ulama dia menyebutkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam hal yang kecil itu juga kita bergantung kepada Allah, meskipun itu hanya mengancingkan baju. Tidak ada yang memberikan daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak orang yang awalnya kuat, besar karena kesombongannya. Ya, untuk mengancingkan baju saja tidak bisa. Mengangkat sendok aja enggak bisa. Nih, maka semua kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada kesombongan sedikit pun kita di hadapan Allah. Qala yuqalu hina idzin. Yuqalu dikatakan. Nih, yuqal dikatakan. Ya, berarti yang mengatakan di sini adalah bisa jadi ditafsirkan disebutkan Allah Subhanahu wa taala atau malaikat. Yuqalu hina idzin. Ya, Allah Subhanahu wa taala atau malaikat hudita. Engkau telah diberi hidayah, petunjuk. Apa itu hudita? Dikasih petunjuk. Ila tariqil haq. Dikasih jalan yang benar, yang shawab. Muwaffaqta ala taqdimi dzikrillah. Engkau mendapatkan taufik untuk selalu mendahulukan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ini hudita. Dikasih petunjuk itu gitu. Jalan yang benar, jalan yang tidak salah. Diberikan taufik untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, muhdiyan fi jami'i af'alika. Kemudian diberi petunjuk dalam semua perbuatanmu, wa aqwalika, perkataanmu, wa ahwalika, semua keadaanmu. Hudita. Jadi ketika keluar langsung hudita. Wa kufita. Kalau membaca doa tadi kufita. Kufita itu adalah syurifa 'anka asyarr. Kufita itu artinya adalah surifa anka asyar, dihindarkan keburukan. kejahatan darimu. Segala bentuk keburukan, segala bentuk kejahatan itu dipalingkan darimu, dihindarkan darimu. Kufita wa wuqita. Wuqita, ini kamu dijaga. Dijaga itu apa? Khafita anil asya al khafiyah. Engkau terjaga dari banyak hal, dari segala sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diketahui saat itu yang bakal terjadi apa. Baik itu dari berupa al-adha, wasu, dari keburukan, jahatan, dari gangguan orang. Wawuqita, dijaga. Fatatanahha lahu syaitan. Kemudian tidak hanya itu, setan juga akan menyingkir. Asyayatin, jamak dari setan. Setan-setan juga akan menyingkir. Anda sudah baca tadi, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, hudita, kufita, wuqita. Sudah begitu, syaitan juga menyingkir. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, maka syaitan yang lain berkata kepadanya, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufita wa wuqita. Sekarang gimana kamu dengan orang yang sudah dikasih petunjuk, sudah di apa tadi di dihindarkan dari segala bentuk keburukan dan juga dijaga. Jadi sudah tidak ada pintu lagi bagi setan. Yang sudah berzikir kepada Allah, dihindarkan dari kesyirikan, dilindungi dari segala makar dan dari segala tipu daya, maka setan sudah tidak punya pintu lagi untuk mengganggu. Sudah tidak ada pintu lagi untuk mengganggu. Nih, mohon maaf ini ada hujan. Hujannya agak deras ini. Kira-kira suaranya masih dengar jelas atau enggak? Saya tanya coba Mas Bisyair ya ini. Ayo. Oke. Coba. Saya mau tanya, suaranya masih kedengaran enggak ya? Masih kedengaran atau tidak? Soalnya ini hujan deras. Halo Mas Rizal, mungkin masih on? Dengar nggak Mas Hadfan? Hujannya deras sekali, kencang banget nih. Kedengaran nggak? Coba saya pindah tempat, mungkin agak lebih. Kalau di sini kedengaran. Masih kan ya, masih enggak jelas ya. Keras banget ini hujannya nih. Bentar. Memang agak susah ya. Tapi suaranya jelas kan? Yang penting jelas enggak apa-apa ya. Ini hujannya deras banget, kencang banget. Ya saya dekatkan mic-nya, saya dekatkan aja. Tetap kita lanjutkan. Nih, kita enggak berhenti. Saya rapatkan aja, saya tutup pintu-pintunya. Biar lebih pintunya saya tutup dulu, nunggu sebentar ya biar suaranya tidak keras ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah lumayan agak berkurang, pintu sudah saya tutup ya. Tadi hadis Rasulullah SAW tentang seseorang yang keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Ini sudah kita hafal ya, ringan sekali kita ucapkan, ternyata manfaatnya sangat besar sekali. Hudita wa kufita wa wuqita, setan juga pada menyingkir ya. Bahkan setan itu berbisik-bisik kepada yang lain, kalau sudah seperti itu mau apa lagi, udah gak bisa itu orang itu diganggu, gak bisa ditipu daya, gak bisa kita bikin makar. Nah gitu. Ini hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kelima. Yang kelima, soalullah al-afiyata 'inda as-sabahi wal masa'i. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Apa itu afiyah? Ini afiyah nanti kita jelaskan apa itu kata afiyah, ini makna umum, 'inda as-sabahi, di pagi dan di sore hari. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ha'ula'i da'awati hina yusbihu wa hina yumsi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Tadi sudah kita sebutkan pagi itu ya, kalau di pagi hari berarti itu ya setelah fajar, maksimal itu ya sebelum duhur, waktu duha sebelum duhur. Kalau di sore hari itu adalah setelah, mulainya setelah asar, dan maksimal itu di sepertiga malam. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya, ini doanya agak panjang. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Yang pertama adalah meminta al-afiyah. Afiyah di dunia maupun di akhirat. Afiyah itu adalah, ini penjelasan panjang. Ini afiyah adalah suatu kata yang mencakup banyak makna, benar ya. Ya, intinya adalah meminta keamanan, rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa aman yang Allah berikan kepada seorang hamba, kemudian dihindarkan dari segala bentuk ujian, cobaan, keburukan, bala, musibah, ya, diselamatkan dari segala bentuk penyakit, musibah, ya, atau sehat, lawan dari sakit. Maka afiyah itu kadang bermakna sehat. Sehat wal afiyah, gitu kan? Sehat wal afiyah. Ini sehat dan wal afiyah. Afiyah itu umum. Maka ini adalah suatu kata yang mencakup makna yang umum. Intinya adalah seorang hamba mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala bentuk musibah, ujian, cobaan, keburukan, bala, wabah. Ya, selamat dari segala bentuk penyakit, ya, kemudian bisa bermakna sehat. Disebut dengan afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Afiyah di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, ya jelas afiyah di dunia kan tadi sudah kita sebutkan. Afiyah di akhirat, ya keselamatan di akhirat. Ya, bisa dukhul fil jannah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Yang kedua, ya Allah, aku mohon kepadamu ya, al-'afwa. Al-'afwa ini adalah at-tajawuz 'anil dzanbi. Ya, jadi dosanya itu tidak dianggap, dosanya diampuni. Tarkul 'iqab 'alaihi, tidak dihukum. Jadi kita tabiatnya manusia itu banyak salahnya. Ya, tabiatnya banyak salah, maka meminta ampunan kepada Allah al-'afwa. Itu dosanya supaya tidak dianggap, tidak dihukum kesalahan yang sudah dilakukan. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Afiyah sudah kita jelaskan, fi dini wa dunyaya. Al-'afiyah fi din. Afiyah dalam agama itu apa? Nah, afiyah dalam agama itu adalah selamat dari kemaksiatan. Itu afiyah dalam agama, as-salamah minal ma'asi, selamat dari segala bentuk kemaksiatan. Juga selamat dari fitnah syubhat dan selamat dari fitnah syahwat. Itu afiyah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wal 'afiyah fi dunyaya. Kalau afiyah di dunia, ya tadi segala bentuk musibah dan keburukan. Wa ahli, ini afiyah untuk keluarga itu apa? Ya, ahli itu bisa diartikan dalam ayat juga kadang diartikan ahli itu istri. Ya, istri. Istri-istri ahli, atau terkadang juga bermakna anak, ya. Bisa istri dan anak lah. Maka afiyah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, itu fi ahli, di keluargaku juga ada afiyah, selamatan juga untuk keluarga, itu istri dan anak-anak. Fi dini wa dunia, ya. Kalau di afiyah untuk keluarga itu ya dalam agama dan dalam dunia juga. Jadi memohon afiyah kepada Allah untuk keluarga dalam urusan agama itu berarti dari penyimpangan. Memohon afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga dari sisi dunia itu adalah selamat dari penyakit. Nah, itu gitu. Afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nih, di harta gimana? Kalau di harta bi an tuhfad mali. Nih, ini hartanya terjaga dari segala bentuk kerusakan atau hilang, kerugian. Ya. Baik semuanya hilang ataupun sebagiannya hilang. Niki afiyah dalam harta, wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur aurati. Ya, kemudian Allah, ya Allah, tutuplah auratku. Tutuplah aurat di sini adalah maksudnya di aurat di sini aurat aib. Ya, aib dan ketergelinciran, aib dan kesalahan, aib dan segala bentuk gitu. Karena pada dasarnya segala bentuk kesalahan itu lebih utamanya untuk kita tutupi, tidak kita tampakkan kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang menampak-nampakkan dosanya bangga di hadapan manusia. Kullu yaitu semua Bani Adam semua itu mu'afan illa al-mujahirun, kecuali orang-orang mujahirun. Siapa itu? Ya, yang malam hari itu melakukan kemaksiatan, di siang hari diceritakan kepada orang lain, ya, mungkin ditambah dengan rasa bangga juga. Ya, aku sudah melakukan ini dan itu di malam hari. Ini orang yang tidak diampuni dosanya. Ya, maka Allahumma sur aurati, ya Allah tutuplah aibku, ya Allah tutuplah segala kesalahanku. Maka kata istighfar itu kadang dimaknai dengan ya, mohon ampun, dimaknai dengan kita memohon supaya kesalahan kita ditutupi. Nih. Wa amin rawati. Amin rawati adalah ya Allah jadikan aku ini selalu merasa aman. Nih. Selalu aman dalam keadaan ketika takut ataupun ketika sedang khawatir. Wa amin rawfi rawati, berikan keamanan ya, ketika takut. Apalagi di saat-saat sekarang ini nih. Ya Allahumma amin rawati, ya Allahumma Allahumma amin rawati. Ya, berikan rasa aman, aku menjadi orang yang merasa aman ketika dalam ketakutan. Allahummahfadni min baini yadayya, ya Allah ihfadni, jagalah aku min baini yadayya wa min khalfi, dari depan, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, dari kananku, wa an shimali, dari kiriku, wa min fauqi, dari atasku. Ini ada min al jihad asyid, dari enam arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ini, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dari atas, dari bawah, ya, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Wa'udzubika wa'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini kok disebutkan secara khusus ini? Tadi sudah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, ini ditambah wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu bi'azamatika, dengan keagunganmu, an ughtala min tahti. Khusus, kenapa khusus? Kenapa? Al-azabu min tah, karena azab dari bawah itu biasanya lebih besar dan lebih menyakitkan. Ya, contohnya adalah al-khasaf. Dari bawah ini ada tiba-tiba langsung bruk, ambrol masuk, ya, tiba-tiba langsung terkubur. Ya, atau kadang itu bisa jadi tenggelam, atau bisa jadi ya, atau dari jalur-jalur setan, setan masuk dari bawah. Ya. Nanti mudah untuk masuk dari bawah, anuqtala min tahti, ya, itu makna dari doa itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Ini nasihat beliau yang kelima. Kita percepat. Kasratud doa, kemudian di waktu-waktu seperti ini adalah memperbanyak doa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Memang usaha itu perlu dan wajib kita tempuh. Tapi jangan sampai mengalahkan tawakal kita kepada Allah, ketentuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mau sekuat apapun nih, itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi telah terbukti, Allah kirim dengan makhluk Allah yang paling kecil itu sudah bisa memporak-porandakan ekonomi suatu bangsa, bisa juga alat-alat berat pun tidak bisa berfungsi. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man futiha lahu minkum babud du'a'i wa futihat lahu abwabur rahmati futihat lahu abwabur rahmati wa ma su'ila Allahu syai'an yani ahabba ilaihi min ayyus 'alal 'afiyah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man futiha lahu minkum babud du'a, siapa di antara kalian yang dibuka untuknya itu pintu-pintu doa, nah, maka dibukakan untuknya pintu-pintu rahmah. Ini orang yang suka berdoa, orang yang dibukakan pintu rahmah kepadanya. Ini orang ini ya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda rahmat itu ya kita ini mudah berdoa, dengan berdoa dibukakan pintu-pintu doa kita. Wa masailallahu syai'an, nih, yakni ahabba ilaihi, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika diminta, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminta itu adalah min ayyus ala al afiyah. Tidak ada yang lebih disukai Allah daripada kita ini meminta al afiyah kepada Allah. Ini kita meminta afiyah. Jadi afiyah itu bisa berarti keselamatan, bisa berarti kesehatan, bisa berarti terhindarkan dari segala bentuk penyakit, segala bentuk kesusahan, kesengsaraan. Nah, itu maknanya umum afiyah niku. Jadi Allah Subhanahu wa taala paling suka diminta untuk ini al-afiyah. Jadi banyak afiyah itu ada banyak tadi afiah fil badan atau fil jasad afiah dalam agama, afiah dalam keluarga, dalam harta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya doa itu membawa manfaat. Bisa berdampak, membawa manfaat. Mimma nazala, sesuatu yang sudah terjadi, yang terjadi. Wa mimma lam yanzil, sesuatu yang belum terjadi. Untuk sekarang ataupun untuk sesuatu yang belum terjadi. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Fa'alikum ibadallahi bid-du'a. Maka hendaknya kalian memperbanyak doa, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun hadis ini secara derajat, ulama mengatakan hadis ini lemah, tapi secara makna itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Maka kaitannya apa, korelasinya dengan bab kita tentang corona ini? Ya, kaitannya adalah kita tidak tahu apa yang bakal menimpa kita. Maka kita berdoa kepada Allah untuk sesuatu yang belum terjadi. Selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tertimpa sesuatu yang belum terjadi. Salah satunya adalah mungkin dengan doa, banyak sekali doa dalam hal ini. Ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiga kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jadi, atau dengan baca doa, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi, berlindung dari penyakit belang, wal jununi, dari gila, wal judam, penyakit kusta, wa sayyil asqam, atau penyakit-penyakit lainnya yang buruk, yang ganas. Atau mungkin langsung dengan menyebut penyakitnya aja, Allahumma a'udzu bika min hadil wabah, dari wabah ini. Allahumma inni a'udzu bika min virus corona. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari virus corona. Aku berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma inni a'udzu bika min marad, dari penyakit COVID-19 misalnya ini. Atau penyakit-penyakit yang lain. Karena ini yang baru booming saat ini, yang baru gencar adalah penyakit COVID. Padahal mungkin secara angka kematian ada penyakit yang lebih besar lagi. Ya, atau penyakit kanker, atau penyakit-penyakit yang lain yang mungkin secara perhitungan kematian lebih besar. Tapi ini yang baru saat ini mewabah, ini adalah penyakit yang cepat sekali. Itu adalah penyakit. Maka kita bisa dengan doa-doa umum ataupun doa-doa khusus langsung menyebut. Maka diperbanyak kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, at-tawaqqi al-mawadhi allati fiha al-waba. At-tawaqqi menghapus beberapa file karena saya ngerekam juga, ternyata rekaman saya penuh, jadi nanti bisa ngerekam lagi. Ya. Yang ketujuh adalah tawakkil mawadhi allati fiha alwaba. Berhati-hati melindungi, menjaga diri dari tempat-tempat yang di dalamnya ada wabah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir, Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma, Amir atau Umar. Anna Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini keluar dari Madinah, saat itu, karena saat itu beliau adalah seorang khalifah, menuju Syam, berarti ke arah utara. Falamma kana bisarl, apa itu sarl? Sarl itu adalah suatu kampung, perkampungan di ujung Syam. Dari Syam itu perbatasan Syam yang dekat dengan Hijaz. Kalau Hijaz itu dulu ya Mekah dan Madinah itu ya. Jadi antara Mekah dan antara Hijaz dengan Syam. Syam yang paling bawah berarti. Dan riwayat disebutkan beliau ini bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Falamma kana bisarl, ketika sampai di Sarl, tapi yang lebih masyhur adalah Sarl. Balaghahu annal waba qad waqa'a bisyam. Sampai kepada beliau suatu kabar bahwa di negeri Syam, di Syam itu sedang tersebar wabah. Sana. Wabah. Fa akhbarahu Abdurrahman ibn Auf. Maka Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Apabila kalian mendengar di suatu negeri itu ada wabah, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, dan apabila wabah itu terjadi, muncul dan kamu ada di dalamnya, fala takhruju firaran minhu, maka janganlah kalian keluar lari kabur dari darinya karena sudah ada di dalamnya. Sebenarnya kisah ini agak panjang. Jadi suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini ingin mendatangi Abu Ubaidah bin Jarrah selaku komandan, selaku gubernur yang ada di negeri Syam saat itu. Bertemu di tengah-tengah di Saro. Kemudian Umar bin Khattab dikasih kabar kalau di Syam itu baru terjadi wabah. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat sekali, dua kali, tiga kali, sampai semua diminta musyawarah. Ini pentingnya musyawarah, apakah tetap masuk atau balik ke kota Madinah. Nah, akhirnya di rapat yang terakhir, di musyawarah yang terakhir, diputuskan untuk kembali ke Madinah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini seolah-olah protes tentang takdir itu. Afirun qadarillah ya Umar, apakah lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala wahai Umar. Nih, tapi tidak, kata Umar bin Khattab, nafirru min qadarillah ila qadarillah, kami ini lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kenapa? Karena takdir Allah itu belum terjadi untuk yang akan datang. Nih, maka bisa digambarkan kalau seseorang itu bawa kambing, bawa kambing itu mau dibawa kemana? Ada dua tempat, yang satu itu rumputnya hijau, yang satu itu tak ada rumputnya. Pasti pengembala kambing itu akan mengembala kambingnya di tempat yang rumputnya hijau, dan itu juga atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengembala kambing tempat yang tandus, itu juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu belum terjadi. Maka nafirru min qadarillah ila qadarillah, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Dengan begitu Umar kembali ke kota Madinah dan Abu Ubaidah bin Jarrah itu kembali ke negeri Syam. Tapi sebelum itu nih, ada Abdurrahman bin Auf yang menyampaikan tadi, idza sami'tum bihi bi ardin, kalau engkau mendengar wabah itu terjadi di suatu negeri, maka kamu jangan masuk, jangan mendatanginya. Nih, falatadkhulu alaihi, atau falatadkhul, dalam riwayat yang lain. Wa idza waqa'a bi ardin, kalau terjadi di suatu negeri, wa antum biha, dan kamu ada di dalamnya, falatakhruju firaran minhu, maka jangan keluar karena kabur lari darinya. Nih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, la yuridul mumridu 'alal musih, ini untuk unta. La yuridul mumridu 'alal musih, janganlah ini, jangan dicampurkan unta yang sakit ke dalam unta yang sehat. Ini difahami dari sini ya, karena ada, berarti di situ ada penyakit yang menular. Karena ada hadis lain yang berbunyi la adwa wala tiara. Tidak ada penyakit yang menular. Tapi di sini difahami secara tidak langsung, la yuridul mumarridu 'alal musih. Unta yang sakit jangan dicampur dengan unta yang sehat, nanti bisa menular yang lain. Meskipun seolah-olah itu ada pertentangan, tapi sebenarnya ya, semua penyakit itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan suatu takdir kepada seseorang, kepada manusia, kepada hewan, tentu Allah juga itu juga akan mentakdirkan sebab-sebabnya. Melihat sebab-sebabnya. Kalaupun seseorang sudah melakukan sebab-sebab takdir itu, Allah Subhanahu wa taala masih punya hak untuk memalingkan seseorang dari takdir. Makanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Memang agak susah memahaminya. Contohnya, orang ditakdirkan kaya dan Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan kepada seorang itu sebab-sebab kaya kerja. Seseorang ditakdirkan untuk menjadi pintar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya pintu-pintu belajar. Supaya apa? Supaya juga sampai kepada takdirnya. Ini. Allahu khaliqu al-qadar. Allah menciptakan takdir, dan Allah juga yang khaliqul asbab, yang juga menciptakan sebab. Ini tadi berkaitan dengan tadi tentang tadi apa? menghindari tempat-tempat yang terjadi wabah. Kaitannya dengan sekarang gimana? Ya, sekarang ini kan tidak jelas yang sudah kena wabah siapa, yang kena belum, yang belum kena siapa ini. Orang yang sudah apa namanya positif juga kadang-kadang tidak merasa nih. Maka dia bisa menjadi karir nih, tidak tahu. Kalau dulu wabah yang menimpa negeri Syam saat itu wabahnya tampak betul, ada benjolanya, ada penyakitnya. Ya, itu tidak lama, sehari itu bisa mematikan. Ada penyakit taun. Dan dulu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'ad bin Jabal itu mengambil sikap untuk ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah supaya mendapatkan bagian dari wabah, penyakit wabah itu. Dan akhirnya Allah takdirkan istrinya, anaknya, dan dia juga terkena wabah. Yang awalnya mereka selamat dari wabah karena minta kepada Allah untuk terkena wabah atau taun itu, akhirnya meninggal pula dengan penyakit taun itu. Ya, kemudian digantikan oleh Amr bin As. Ya, Amr bin As ini. Ya, upaya yang dilakukan adalah untuk menghindar dari taun. Ya, dari taun Amwas ketika itu adalah ya, penyakit ini apa menyebar seperti kobaran api. Seperti kobaran api. Jadi kalau kalian berkumpul, maka api akan semakin membesar, semakin membesar. Maka berpisahlah kalian ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang sepi sendiri-sendiri. Dengan itu api akan mati dengan sendirinya. Itulah sebenarnya adalah apa namanya karantina atau isolasi atau yang lain itu sebenarnya sudah ada contohnya dulu pada masa sahabat itu Amr bin As radhiyallahu anhu sudah mempraktikkan hal itu, di mana supaya penyakit itu kalau saat itu taun amwas, entah itu bakteri mungkin ya atau virus, yang tahu ya mungkin bakteri itu, bisa mati dengan, bisa hilang dengan sendirinya dengan berpisah-pisah. Dan ketika sudah selesai, akhirnya kembali lagi dan musibah itu hilang. Dan itu tidak disalahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kita lanjutkan supaya tidak terlalu panjang. Yang ke-8, masih ada 3 lagi. Sunai'ul ma'rufi wa badul ihsan. Sunai'ul ma'ruf. Sunai'ul ma'ruf ini apa? Ya, ma'ruf ini amal-amal kebaikan. Ya, amal-amal kebaikan. Ya, termasuk di antara jelas sedekah, birrul walidain, menyambung silaturahim, memberikan sesuatu kepada badul ihsan atau berbuat ihsan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sana'iul ma'rufi taqiya masari'as su'i wal afati wal halakati wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sunai'ul ma'ruf tadi sudah kita sebutkan, ya, contohnya ya, sedekah, birrul walidain, silaturahim, ya, berbuat ihsan, memberi, ya, itu semua adalah sunai'ul ma'ruf. Ya. Terkadang itu disandingkan dengan sedekah, ya, atau seringnya dengan sedekah. Taqiya masari'a as-su, itu bisa apa namanya itu menjaga seseorang dari masari as-su, atau dalam riwayat itu ada mautus-su, kematian yang buruk. Masari as-su ini sesuatu yang Nabi Muhammad SAW berlindung kepadanya. Ini seperti apa ya, misalnya mati dalam keadaan tenggelam, kebakaran, atau mati yang mengenaskan gitu ya. Ya, atau mati dengan ada, masih ada pengaruh setan ketika mati karena kesyirikan itu, ya. Atau mati ketika, kalau dulu ada kabur dari jarak, jadi ketika kabur dari peperangan itu mati, ya, ini mati, atau mati konyol lah ya, masari asu, mati mengenaskan, mati yang konyol. Atau bisa diartikan sebagian ulama dengan mautul faja'ah, kematian yang tiba-tiba, silakan misalnya dus mautul al faja'ah, atau mati-mati yang ya, tidak diketahui. Ya, maka ini kaitannya dengan hari ini ya, itu kematian yang kadang-kadang itu tidak terdeteksi, tahu-tahu mati gitu. Nih. Maka as-sana'ul ma'rufi taqiya masari as-su'i. Ya, ini terlepas dari usaha kita, upaya kita secara duniawi. Ya, maka ini ada sana'ul ma'rufi, banyak beramal baik, bersedekah, itu bisa mengenai kita seorang dari masari as-su, dari kematian yang konyol, yang buruk. Wal afat, dari segala bentuk penyakit. Al halakat, kehancuran, apa kebinasaan. Wa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, ahlul ma'ruf, suka berbuat baik di dunia, Nih, itu mereka juga menjadi ahlul ma'ruf pula di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Secara periwatan ya mungkin hadis ini dhaif ya lemah ya, lakin secara makna kan tapi secara makna sahih. Hadis ini secara derajat lemah akan tapi secara makna sahih, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain juga. Maka qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata, "Wa min a'dhami 'ilajatil marad fi'lul khair wal ihsani wal dzikr wad du'a wat tadarru wal ibtihalu ila Allah wat taubah." Ibnu Qayyim mengatakan di antara salah satu upaya untuk mengobati penyakit. Ini untuk mengobati suatu penyakit adalah ini bahkan yang di antara yang paling besar. Itu seorang itu bisa sembuh dari penyakit itu adalah melakukan amal kebaikan dan berbuat ihsan. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertadarru, bertaubat, inabah kepada Allah. Wali hadhil umur ta'thirun fi daf'il ilal. Jadi perkara-perkara ini ada memiliki dampak, membawa pengaruh. Untuk apa? Untuk menolak penyakit, untuk menghilangkan, mengangkat penyakit, wahusulis syifa, untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, maka kalau sakit nggak sembuh-sembuh, ditambah sedekahnya. Ini, beramal baik, beramal ihsan, berbagi, menyebarkan ilmu, berzikir. Ini amal kebaikan ini menyembuhkan penyakit. Ini kata beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kadang perkataan ulama itu nggak bisa difahami oleh manusia biasa. Ini kenapa? Karena mereka berbicara dengan pengalaman. Dan pengalaman orang soleh itu tidak sama dengan pengalaman orang yang belum soleh kayak kita ini. Kadang-kadang kita nggak bisa menangkap, mosok guru tuh ngono kok iso bisa menyembuhkan penyakit. Ya itu udah praktekkan oleh beliau. Kayak misalnya ini Al-Fatihah. Beliau menyebutkan baca Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Kita berpikirnya susah, itu nggak nyanda. Para ulama wali Allah itu susah. Kalau ngomong difahami susah. Kenapa? Karena mereka sudah mempraktekkan itu. Ibnu Qayyim bahkan menuturkan dalam kitabnya beliau itu ada odawa itu ya, itu obat yang manjur, hampir tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan dengan Al-Fatihah. Lalu kita baca Al-Fatihah ya mentela saja penyakitnya itu. Kenapa? Karena obat itu juga menyesuaikan orangnya juga. Kenapa? Orang kalau nggak siap menerima obat itu ya nggak sembuh, malah mungkin tambah sakit juga. Maka obat itu juga harus ke orang yang tepat di waktu yang cepat dengan kekuatan kita yang tepat. Kalau para ulama kekuatannya keyakinannya tinggi, dikasih obat Al-Fatihah sembuh nih. Kalau kita ini orang yang sakit-sakit banyak sakit yang seperti ini ya dikasih itu ya mungkin dosisnya kurang besar. Nih, maka dalam ruqyah juga harus banyak bacaannya. Yang mana orang soleh para sahabat itu apa mengobati sakit orang yang sakit karena gigitan apa kala jengking atau apa itu dengan Al-Fatihah sembuh gitu. Lakin bihasabi isti'dadin nafas. Akan tetapi ini kata beliau, itu juga bergantung kepada kesiapan jiwa seseorang. Wa qubuliha, bisa menerima atau tidak tubuhnya itu, bisa menerima atau tidak seseorang itu. Wa aqidatiha, dan keyakinannya, dengan keyakinannya, akidahnya. Fi dzalika wa naf'ihi, wa aqidatiha fi dzalika, keyakinannya dalam hal itu, wa naf'ihi, dan membawa manfaat. Jadi itu juga kita tadi sebutkan ini obat. Jadi fi'lul khair, berbuat baik, berihsan, sedekah, zikir, doa, tadarru, taubat kepada Allah, ini semuanya doa. Ini semua obat semuanya. Tapi itu juga bergantung kepada diri seseorang. Jadi tidak semua obat itu ini sama obatnya sama dengan penyakit yang sama, beda orang terkadang berbeda juga. Karena yang satu sakitnya sudah komplikasi, yang satu penyakitnya ya, penyakit ringan. Ya, maka disebutkan oleh beliau dalam Zadul Ma'ad. Ya, tapi selama kita ini membiasakan hal ini, mudah-mudahan kita juga bisa meniru para ulama, kita bisa berobat dengan semua itu. Ya, terutama di sini adalah penyakit-penyakit yang sudah terlanjur terkena ODP, PDP atau sudah positif misalnya, kita berbanyak sedekah, banyak amal soleh juga. Semakin kita ini orang bersedekah, hati semakin senang, kita semakin longgar, hati dada kita semakin longgar, dan maka akan ya. Kemudian 9, qiyamul lail. Nah, ini yang susah untuk kita amalkan, yang paling tidak adalah melakukan witir ya, 3 rakaat. An Bilal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin." Hendaknya kalian melakukan qiyamul lail karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. kebiasaan orang-orang saleh. Kemudian qablakum, sebelum kalian. Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah. Qiyamul lail adalah qurbah, bentuk qurbah, mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun 'anil itsm. Manhah ini adalah yanha 'an irtikabil itsm. Qiyamul lail ini menahan seseorang untuk berbuat dosa. Orang berqiyamul lail maka itu bisa manhatun, menahan seseorang untuk melakukan dosa. Wa takfirun lis sayyi'at, menghapus dosa-dosa. Menghapus dosa sudah kesalahan-kesalahan. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Ini juga bisa menolak penyakit yang ada dalam jasad. Maka sakit juga bisa disembuhkan dengan qiyamul lail. Meskipun penyakitnya penyakit jasad. Itu bisa disembuhkan juga dengan qiyamul lail. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selain beliau. Yang ke-10. Maka mari kita tambah amalan kita qiyamul lail paling tidak ya. Paling minimal itu ya, 1 rakaat atau 3 rakaat. 10 taghdiyatul ina'i wa ika'us siqa. Nih. Taghdiyah menutup ina, bejana. Menutup bejana dan menali apa tempat-tempat air ya. Ditutupi tamper atau ember atau yang ditutupi. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghattul ina, tutuplah ina, wa auqu as-siqa. Sama ini. Tutuplah ya, tempat-tempat air yang ditutup. Fa inna fi sanati layla, karena dalam 1 tahun itu ada 1 malam. Dalam 1 tahun ada 1 malam yang zilu fiha wabaun. Ini akan turun wabah di malam itu. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita. Tidaklah dia itu melewati suatu ina, suatu bejana, ember atau yang lain yang tidak ada tutupnya. Ausiqa'in laisa alaihi wika. Ya, tempat air yang tidak ditutup, tidak ditali. Illa nazala fihi min dzalikal wabah. Nih, kecuali atau melainkan wabah itu akan turun di tempat itu. Nih, maka Rasulullah perintahkan untuk menutup. Jadi setahun sekali itu ada 1 malam yang akan turun wabah. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Ya, bahkan sampai sekarang tidak bisa membayangkan kenapa ada seperti itu. Tapi ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Kita percaya hal itu terjadi. Perkara kapannya itu kita tidak tahu dan seperti apa kita tidak tahu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari semuanya. Maka kita tutup tempat-tempat air kita. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan, wa hadza mimma la yanalu ulumul atibai wa ma'arifuhum. Inilah sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan ilmu kedokteran ataupun ya, keilmuan mereka. Tidak bisa nih, susah nih. Gimana nyari setahun sekali? Kapan nih malamnya? Kenapa juga? Gimana tanda-tandanya? Susah. Ya, tidak bisa dicapai ilmu kedokteran. Wa ma'arifum atau ya tentang apa namanya ma'arif itu ya apa? Ma'rifah ya ilmu, ilmu kedokteran. Wawasan kedokteran disebutkan beliau dalam kitab Zadul Ma'ad. Khitaman, untuk menutup nih, untuk menutup kajian kita juga dan buku ini di halaman 14 ini, anna ala kulli muslimin ayufawwidhu umri lillah. Hendaknya seorang muslim menggantungkan atau menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rajian fadlahu, mengharapkan karunia-Nya, wa tami'an fi nawalihi. Tamak, rakus dalam mendapatkan bagiannya, nasib pemberiannya, awal pemberian Allah, nikmat Allah. Mutawakkilan alaihi, bertawakal kepadanya, bergantung kepada Allah. Fal umuru kulluha biyadi, segala urusan itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'u tadbirihi wa takhsirihi, tunduk semuanya, pasrah. Nih, semuanya itu tunduk. Nih, di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala dan di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah yang sudah menjalankan semuanya. Wa ayyashida fi talaqqi ma yahillu bihi minal masa'ib as-sabri wal ihtisab. Kemudian dia juga bersungguh-sungguh ma yahillu bihi minal masa'ib, ketika sudah tertimpa musibah sudah terkena musibah, ini supaya bersungguh-sungguh untuk menghadapinya itu dengan kesabaran dan ikhtisab mengharapkan pahala dari musibah itu. Ini sebagaimana sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal itu ridho dengan wabah yang ditimpakan Allah kepada kaumnya. Dan akan dia minta bagian dari wabah itu. Fa inna Allah azza wa jalla wa'ada man sabara wa ihtabasa bil thawabi wal ajril jazil. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu dijanjikan pahala, dijanjikan ganjaran pahala yang besar. Qala Allahu azza wa jalla innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya orang-orang yang bersabar yang pahalanya itu disempurnakan tanpa batas. Ini orang yang bersabar. Beda orang yang bersabar dengan orang yang tidak bersabar. Az-Zumar ayat 10. Wa 'an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, dengan penyakit ta'un. Faqala, dia bersabda, "Innahu kana 'adzaban." Penyakit ta'un adalah azab. Yab'athuhu Allahu 'ala man yasha, yang Allah utus kirimkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, tapi bagi orang-orang yang beriman ta'un itu adalah rahmat. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un, tidaklah seorang itu tertimpa ta'un, fayamkuthu fi baladihi sabiran, kemudian dia tinggal, tetap tinggal di negerinya dengan bersabar. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, dia tahu betul bahwa tidak ada sesuatu yang menimpa dirinya kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan kepada dirinya. Dia mengetahui hal itu, meyakini itu, apa yang menimpa kita, kita ini sudah kena atau belum, kita sudah tertimpa penyakitnya atau belum, sudah kena virus atau belum, sudah positif atau belum, kita enggak tahu, enggak merasa. Dan mengetahui kalau sudah terkena, kita sudah berusaha untuk menghindar tapi terkena. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala, illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia akan mendapatkan pahala orang yang syahid. Kalau sampai nanti wafat meninggal, Allah bersuap, kita mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kepada semuanya kalau sampai mungkin nanti tertimpa mithlu ajri syahid, kita mendapatkan pahala syahid. Akhrajahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Wa as'alullaha yuwaffiqana ajma'in, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, lima yuhibbu wa yardah, sesuai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, min al-amali shalih, dari amal saleh. Wal qaul al-jamil, perkataan yang indah yang bagus. Fa innahu yaqulul haqq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang hak yang benar. Wa huwa yahdis sabil, dan ialah zat yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Walhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata, hanya untuk Allah Subhanahu segala pujian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, shalawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau, wa sahbihi, dan para sahabat beliau, wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sudah menyelesaikan satu buku kecil yang ditulis oleh seorang ulama di Hijaz, ini Syekh Abdul Razak Al-Badr. Ini buku yang sangat bermanfaat sekali. Semoga kita bisa mengambil banyak faedah dari ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga Allah memberikan manfaat, memberikan pahala yang besar kepada beliau, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau tulis. Dan insya Allah apa yang kita sampaikan tadi, dari saudara kita, teman-teman kita, ada yang mencatat, mungkin sampai bisa nanti menerjemahkan dan bisa disebarkan kepada kaum muslimin, antum dapat pahala dan saya pun juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Bagi yang pengen minta rekamannya, insyaallah nanti akan kita berikan linknya, bisa japri saja, akan saya upload insyaallah di Google Drive. Nanti antum bisa download. Ya, sudah. Mungkin memorinya agak besar. Ini untuk bisa buku disampaikan kepada yang lain, dan juga nanti juga bisa rekamannya bisa diberikan kepada yang lain. yang bisa tidak bisa mendengar melalui online bisa mendengarkan offline. Harapan kita seperti itu. Untuk menutup kajian kita di malam hari ini, kita sampaikan suatu kaidah dalam kehidupan ini, idza aradallahu syai'an hayya'a asbabahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, mentakdirkan sesuatu, maka Allah akan menyiapkan sebab-sebabnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir. Termasuk sebab-sebab itu juga diciptakan oleh Allah. Maka kaidahnya idza aradallahu syai'an hayya asbabahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan sebab-sebabnya. Subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.